الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa qala ta'ala wa qala lan ngendika sinten Allah taala ngendika ngeten wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin wa aqbala lan madhab sapa ba'dhum sebagiane penduduk surga menghadap ala ba'din ingatasi sebagian kang liyo. Yatasa aluna hali saling bertanya sopo penduduk surga. Kalu ngucap sopo penduduk surga, ngucap ngini ina setuhuni kita, iku kuna ono sopo kita. Qablu ing dalem sadurunge fi ahlina ing dalem keluarga kita iku musyfiqina takut-takut kabeh wedi-wedi kabeh dadi penduduk surga itu orang-orang yang benar-benar menjaga keluarganya nanti dulu waktu masih ada di dunia mereka mengatakan dulu ini inna kunna qablu dulu kita itu sangat takut ya kalau-kalau keluarga kita itu melakukan perbuatan maksiat, itu maknane fi ahlina musyfiqin. Kita sangat menjaga keluarga kita, jangan sampai keluarga kita itu durhaka kepada Allah Ta'ala, melakukan perbuatan dosa itu. Nah, karena itulah mereka masuk surga. Mereka ini ku'ang fusakum. Kan? Terus mari ngono wa ahlikum. Famannallahu alaina, famanna mongko paring anugrah. Memberikan anugerah sinan Allahu Allah alaina ing atase kita. Wa waqona lan jaga sinan Allah ing kita, jaga menghindarkan. Wa waqona lan jaga sinan Allah ing kita. Adzab as-samumi ing siksa neraka. Adzab as-samumi ing siksa neraka. Inna saduhuni kita, sesungguhnya kita kuna iku ono sapa kita mingko belu ing dalam sadurunge iku nad'uhu iku nad'uhu iku nad'uhu nyembah sapa kita ing Allah menyembah sapa kita ing Allah innahu satuhni Allah huwal barru iku zat kang berbuat baik huwal barru iku zat yang berbuat baik arrahimutur welas asih arrohimu tur welas asih mohon niki ayat-ayat yang menjelaskan keutamaannya takut kepada Allah Ta'ala wal ayatu udawi piro-piro ayat niku ya alamat penduduk surga niku di dunianya itu dia menjaga keluarganya agar jangan sampai melakukan perbuatan maksiat termasuk kategori menjaga keluarga ini adalah mendidik keluarga dengan pendidikan-pendidikan diniyah, ya, memberikan kepada anak, kepada apa suami, kepada istri, ta'alim diniyah, pelajaran-pelajaran agama. Nek gak bisa sendiri ya dipondokkan kaya jenengan mondok ngeten iki. Iki termasuk langkah orang tua antisipasi agar anaknya tidak melakukan perbuatan maksiat. Dan ini memang kewajiban orang tua. Okay. Nah, ini termasuk orang tua yang min ahlil jannah. yang mau memondokkan anaknya, mau mengarahkan anaknya untuk mempelajari ajaran-ajaran agama. Wal ayatu utai biro-biro ayat fil babi in dalam bab, bab rasa takut kepada Allah. Iku kathirotun iku akeh jiddan kelawan banget. Maklumatun tur diwerui. Wal ghorodu utai tujuane iku al isyaratu isyaroh ila ba'diha marang sebagiannya ayat. Waqad hasolalan teman-teman hasil apa tujuan. Ya, saking banyak ayat yang menerangkan masalah takut kepada Allah, maka di dalam kitab ini cuma saya sebutkan sebagian, karena tujuannya adalah mengisyaratkan kepada sebagian ayat itu, dan ini telah berhasil. Tidak perlu disebutkan secara keseluruhan, ya. Nah, 1-2 ayat, orang sudah cukup. Wa ammal ahadithu lan anapun utai biro-biro hadith. Fakathirotun mongko iku akeh jiddan kelawan banget. Hadis yang menerangkan tentang takut kepada Allah sangat banyak sekali. Fanadguru mongko nutur sapa ingsun. Nutur itu menyebutkan. Fanadguru mongko nutur sapa ingsun minha saking ahadis. Torofan ing sisi. Ya sekelumit mana nih. Wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiku utai taufik. Hadis yang menerangkan masalah takut kepada Allah sangat banyak sekali. Nanti akan saya sebutkan sedikit saja. An Ibni Mas'udin saking Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu kalang dikosinten Ibnu Mas'ud. Ngediko ngeten haddathana nyeritani ing kita sinten Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utai ar-rasulullah iku as-sadiqu wong kang jujur bener al-masduku tur dibenerno Kanjeng Nabi niku benar tur dipercayai ngendika ngeten Kanjeng Nabi inna ahadakum setuhune salah siji ne sira kabeh iku yo jemaah dikumpulno apa khulquhu penciptaane ahadukum fi batni ummihi ing dalam perute ibune ahadukum arba'ina ing dalam 40 yauman apane dinone nutfatan hale rupa mani sperma. Sampeyan lihat niki zamane Kanjeng Nabi itu belum ada ilmu biologi, belum ada ilmu yang mempelajari masalah perkembangan janin. Tapi Kanjeng Nabi waktu itu sudah paham, sudah ngerti bahwa janin 40 hari pertama sejak pembuahan itu statusnya masih berbentuk sperma, nutfah. Bukannya Nabi paham, padahal dulu itu belum ada napa jenenge ilmu pengetahuan, yaitu ilmu biologi yang masalah apa nak kandungan itu, masalah janin, masalah embrio belum ada, ya. Kala yone saiki kan enak, sudah bisa dilihat saya bentuknya kayak apa 40 hari pertama. Ya, sudah ada apa namanya sekarang itu yang bisa melihat USG ya, kayak ngoten niku wis roh. Saiki bentuke kaya apa ngoten niku pun paham, ya. Nah, itu. Tapi Kanjeng Nabi walaupun belum ada USG-USG-an sudah ngerti. 40 hari pertama masih dalam bentuk nutfah, masih dalam bentuk mani. Ini memang Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala. Sumayaku nunuli ono. Dadi apa iku pencipta akhulkuhu, apa pencipta ane, iku alakotan, iku berupa alakoh. Alakoh itu nek ulama biyen maknani getih sak kempel, ya. Getih sak kempel. Mithla zalika. Kang ngumpamani mengkono-mengkono 40 hari. Mithla zalika kang ngumpamani mengkono-mengkono 40 hari. Setelah itu 40 hari yang kedua, yang mulai pertama sampai 40 hari, ya. 40 hari kedua maksud saya setelah nutfah yaitu 41 sampai hari ke-80 itu bentuknya janin adalah berupa alaqah. Alaqoh dikatakan ulama dahulu darah sak kempel, segumpal darah. Dan itu banyak ahli tafsir yang mengikuti pendapat ini. Ya, tapi akhir-akhir ulama-ulama mengatakan alaqoh yang dimaksud adalah menempel seperti lintah. Bentuknya alaqoh itu. Menempel seperti lintah. Mergane waktu itu sudah dalam bentuk seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Nempel sekali kuat koyok nempeli lintah yang sulit sekali untuk dilepaskan dari tubuh manusia ketika sudah menempel. Tsumma yakunu nuli ono apa khalquhu penciptaane iku mudghatan iku mudghah daging sak kempel segumpal daging mithla dzalika kang umpamani mengkono 40 hari. Setelah itu 40 hari ketiga dalam bentuk daging segumpal daging. Tsumma yursalu nuli diutus sapa al malaku malaikat. Nah ya, fayan fuhu mongko meniup sopo malak fihi ing dalem apa iku jenenge janin arruha ing ruh. Setelah 40 hari ketiga baru dimasukkan ruh. Berarti kapan itu? 4 bulan, wong 40 ping 3 berarti ada 12 ya toh? Nah, berarti kan kok 12? 120. 120 itu adalah 4 bulan. Jadi di 4 bulan itulah sebenarnya kita meminta kepada Allah Ta'ala agar janin yang ada di dalam perut ini ya dijadikan janin sing api. Didadekno janin sing saidun duduk sing syaqiyun. Didadekno janin sing sempurna duduk janin sing nakis. Lawaten. Jadi duduk pitung wulan, piton-piton boten. Ya. Jadi papat-papat istilahnya nek jare saiki niku. Mergane was 4 bulan nek. Niki jarang nek wong Jawa itu biasae piton-piton nonoe, ya. Nah, tapi sing pas niku duduk piton-piton tapi papat-papat. Nah, dadi 4 bulan itu sudah dislameti, dibrokoi, didungani, ya mergane donga niku bisa merubah keadaan. Ya, makane sing umpama mari sak derenge niku di sak durunge ditiupkan roh ditentukan ajalnya kaya apa miskin panjang umur atau pendek umur ya maka kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya merubah itu semua ngaten wayuk marulan diperintah kalau wayuk marulan diperintah sapa malaikat di arba'i kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat lah ini di 4 bulan ini malaikat disuruh untuk menulis 4 perkara. Biket bi rizqihi kelawan. Menulis rizkini ahadikum. Ditulis. Rizki-rizki. Baik rizki yang halal ataupun rizki yang haram. Mergane rizki itu yang dimaksud rizki adalah mayuntafa'ubi. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Baik itu halal ataupun haram. Itu your rizki. Jadi rizki itu ada rizki sing halal, ada rizki sing haram. Maka nenek jalur rizki sampai yang jalur oh, rizki sing halal. Oh cuma ya Allah, urzukna ya Allah. Yang kata, tok. Jangan mintalah rizki yang benar-benar halal. Kala wa ajali hilan mongsoni. Mongsoni iku jenengi. Mongsoni janin. Ya, umure janin ditentukan. Biar wis ono kabeh tulisane. Johan iki pirang wulan, oh pirang wulan. Berapa tahun? Selamat iki sampai pirang tahun. Sakron niku. Turune iku pirang menit ya ditulis. Mat bukae iku mat. Sakron niku sirep. Rovingi iki pirang tahun? 30 ya ditulis. 30 wis out wis. Mati. Lawane niku wis ana tulisane kabeh. Wa amalihi lan amale. Apa iku jenenge ahadikum amali janin disebutno amale wis ditulis iki ben Kang Suyuti nglakoni ngene Suyuti ditulis Kang Suyuti mondok 2 tahun ditulis boyong tahun sekian ditulis tulisane tahun piro 2025 boyonge wah 2025 gak sida boyong ngaten niku pun ana tulisane kah kabeh dadi ente itu tinggal melak sanakan. Kamu-kamu semua ini tinggal melaksanakan apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kamu sampean kan nggak tahu kan tulisannya itu apa, itu maftu itu nanti jadi apa nggak tahu. Ya toh? Kau nasi ngerti? Hah? Mahfud, ya gue udah dia pun di Mahfud ya. Mana Mahfud? Nah itu, jadi apa juga gak tahu. Ditulis apa, kayak tamrin ini. Tamrin tenanan apa biye. Nah dan ini ya ditulis semua sudah. Wasakiyun lan ciloko au saidun utawa bejo. Ciloko. Aihua sa'iyun au saidun. Dia ditulis jadi orang yang celaka atau orang yang selamat. Ya selamat ya mesti. Selamat lho ngono iku. Ya, wis ditulis kabeh. Iki apal Quran apa ora wis tulisane wis ana. Iki ngajine padeng apa ora tulisane wis ana. Ngoten. Cuma sampean kan gak ngerti. Sama Allah Ta'ala itu dipastekno, ditentukan, ditakdirkan jadi orang padeng apa enggak. Karena itulah sampean tetap harus berusaha tekun di dalam belajar. Sampean kan gak ngerti apakah sampean itu ditakdirkan sebagai hafal Quran atau enggak. Karena itulah sampean harus berusaha untuk hafal Quran. Ya manjat dah wajah dah. Ya harus sungguh-sungguh lah. Wong kita enggak tahu takdir kita kan. Nah alamate wong sing bakal akan memperoleh. Alamat orang akan memperoleh sesuatu itu kalau dia konsisten ya, menggapai sesuatu tersebut. Kalau dia istiqomah menggapai sesuatu tersebut. Ini alamat orang yang akan sukses memperoleh hal itu. Lainnya boten konsisten gak istiqomah untuk menggapai itu tersebut, maka dia termasuk alamat orang yang tidak akan sukses. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap sesuatu dimudahkan untuk menggapai apa tujuan ia diciptakan. Lha ngono lah ya. Nah, pon niku makane jenengan harus sabar ya. Harus sabar berusaha menggapai cita-cita. Mondok ya, sosok ora usah apa jenenge ono-ono apa iki kepengin iku, kepengin ini, kepengin itu dah. Wis kudu istiqomah mantep nang kene dimarekno nek wis mari baru pindah ngono. Nek gurung aja pindah-pindah. Fa wallazi mongko demi zat. La ilaha ghairuhu. La ilaha kang ora ono Tuhan iku maujud. Ghairuhu selain alladzi. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum seduhuni salah siji sira kabeh. Inna ahadakum setuhuni salah si jenis sirokabeh iku layak malu. Iku layak malu. Sungguh. Lam. Neong cuma anane yaktini. Sungguh mana ya. Iku layak malu yaktini. Amal sopa ahadukum. Bi amali ahli jannati kelawan amali ahli surga. Sungguh salah satu kalian. Melakukan amal seperti amalnya penduduk surga. Api banget. Hatta ma yakunu sehingga ora ono iku bainahu ing dalam antarane ahadukum wa bainaha lan ing dalam antarane surga illa ziraun kejaba sak zira. Sak zira ini sak menten. Sak apa jenenge iki? Hah? Sak meneh iki jenenge sak zira, sak hasta ya bener. Sak hasta. Ya. Yeah. Fayasbiku nuli mendahului alaihi ingatasi. Fayasbiku mongko mendahului alaihi ingatasi ahad awal kitabu kitab. Iya, awal kitab takdir mana nih? Awal kitabu kitab yaitu takdir. Fayamalu nuli melakukan sewahad. Melaksanakan sewahad di amali ahli nar. Kelawan amali penduduk neraka. Kelawan amali penduduk neraka. Fayadkhuluha nuli melebu sapa ahadukum ing nar. Fayadkhuluha mongko nuli melebu sapa ahadukum ing nar. Lho ya. Ada seseorang ini nunjuk nonek semua itu sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuan. Ada seseorang itu amalnya begitu baik sama Allah Ta'ala awalnya. Diberi amal yang baik, amal seperti amal penduduk surga. Sehingga kayak-kayaknya antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Tinggal lompat satu langkah masuk dia surga. Tapi fayasbiku alaihil kitab. Tapi ternyata dia dikalahkan oleh takdir Allah Ta'ala. Sehingga yang asalnya dia amalnya soleh sekarang. Wa ya'malu bi amali ahli nar. Amal dengan amali penduduk neraka fayadkhuluha. kalah karo takdire Allah Ta'ala. Akhirnya endingnya ternyata dia berbuat yang buruk sehingga masuk neraka. Oh ya, ini pernah terjadi pada seseorang di zaman Kanjeng Nabi. Dia sangat baik amalnya, jihadnya luar biasa, tapi akhir hayat dia mati dalam keadaan bunuh diri, maka masuk neraka. Tidak masuk napa? Surga. Wis iku takdir Allah Ta'ala. Maka sahabat harus berusaha dengan sungguh-sungguh, harus sabar ya, melakukan kebaikan itu supaya nanti tetap kita melakukan amali ahlil jannah, tutu ahlin nar. Ala wa inna ahadakum lan seduhuni salah si jini siro kabeh. Saman kadang ono santri itu kadang ya, awalnya itu api bagus ya. Akhir-akhir dia merasa paling baik, merasa paling pinter, nganggep ngeremeh no guru nih. Itu mulai-mulai dengan keadaan meremehkan gurunya, meremehkan kiainya, keluar dalam keadaan su'ul khotimah. Ini nih, mendingan mulai awal elek tapi keluar api. Mendingan ngono ya. Tapi sing diharapkan itu api awal sampai nopo akhir. Ini biasanya memang menjadi apa ya? Menjadi ujian bagi santri sing pateng awal, pateng. Nah, terus dia merasa hebat. Wah, aku lanyah paling lanyah. Guru kowe kalah karo aku lanyah. Elo ngono. Ngremehno mari ngono. Disuruh gini, disuruh ini, tidak mau. Mergane dhek nganggep luwih apik daripada guru ne. Bahaya, bahaya, bahaya pol. Ati atas di. Gala, maka nanti harus hati-hati jenengan ya. Ya apa tetap supaya kira-kira kita itu husnul khotimah, podo kar awal karo akhiri, masuk baik, keluar dalam keadaan baik. Harus hati-hati ya, diredam ya emosi itu, benar itu. Jenengan harus bisa pokoknya itu ya apa ya, jangan sampai nanti keluar dalam keadaan guru ini jenengan, kiai ini jenengan, itu duko-duko, aja sampai godo apa ngoten niku. Ya, harus bisa menjaga apa namanya perbuatan ya. Ya apa carane? Kala fayasbiku alaihil kitab, apalagi nek guru ini jenengan waliullah, nanti yang marah itu bukan walinya tapi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin walinya mungkin iya-iya saja, enak-enak saja, tapi Allah enggak terima kalau kekasihnya itu disakiti. Ini itu nanti yang bahaya. Qala wa inna ahadakum lan setuhune salah sijine sira kabeh. Iku la ya'malu yaktine ngamal sapa ahadukum. Iku la ya'malu yaktine amal sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amali ahli neraka. Ada seseorang dari kalian sungguh mulai awal dia perbuatannya seperti perbuatan penduduk neraka. Tidak pernah berbuat baik sama sekali. Tidak pernah berbuat baik sama sekali. Perbuatannya selalu buruk mulai awal sampai akhir. Tapi sampai kapan itu? Hatta mayakun. Sehingga ora ono. Hatta mayakunu sehingga ora ono. Tidak ada. Iku bainahu ing dalam antarani ahad. Wa bainahalan ing dalam antarani nar. Illa ziraun kejobo. Satu hasta. Ya. Dia berbuat seperti perbuatannya penduduk neraka, mulai awal sampai akhir hayatnya, dia penyembah berhala misalnya. Sampai akhir hayatnya, dia selalu menyembah selain Allah Ta'ala. Atau mulai awal sampai akhir hayatnya, dia selalu melakukan perbuatan maksiat. Sampai-sampai koyok-koyok antara dia dengan neraka, itu cuma ada jarak satu hasta. Tinggal satu langkah masuk neraka dia. Tapi piye? Fayasbiku nuli mendahului alaihi ing atase ahad opal kitabu kitab. Opal kitabu kitab takdir fayak malu nuli mengamal sopo ahad bi amali ahli jannati kelawan amali penduduk surga. Bi amali ahli jannati kelawan amali penduduk surga fayadakhuluha mongko mlebu sopo ahad ing surga. Fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahad ing surga muttafaqun alaih utawi iki iku muttafaqun disepakati apa alaihi ing atase hadis. Orang yang mulai awal dia melakukan perbuatannya penduduk neraka sampai antara dia dan neraka itu tinggal satu hasta, ternyata di akhir hayatnya takdir Allah berkata lain. Ya. Di akhir hayatnya sama Allah Ta'ala dia ditakdirkan amal dengan amalnya penduduk surga sehingga dia masuk surga. Ini banyak terjadi. Ya. Sahabat banyak ya, yang masuk Islam itu di akhir hayatnya. Yang mulai awal memusuhi Islam, ternyata di akhir hayat dia masuk Islam. Langsung masuk surga nih. Ya. Contohnya juga tetangganya Hasan Basri Simeon itu. Yang 40-70 tahun dia menyembah berhala, akan meninggal dunia, ternyata dia tobat di tangan Hasan Basri. Sehingga langsung masuk surga. Tinggal mau meninggal dunia kurang beberapa menit, dia masuk Islam. Ya wis, amalnya yang mulai awal sampai akhir itu, yang menyembah api, tidak ada balasannya sama sekali. Karena akhir hidupnya adalah masuk Islam. Lho niki takdiri Allah ya. Gak ngerti jenengan iku takdiri wong ora ngerti. Makanya tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh menghina seseorang. Kalau sekarang dia mungkin masih perbuatannya buruk, tidak bisa diarahkan. Sapa ngerti kok akhirnya ternyata bisa diarahkan. Ngoten. Maka orang yang berbuat baik juga gak boleh sombong. Kemungkinan saiki apik tapi ternyata akhirnya buruk loh, ngoten niku bahaya nih, nggih. Kita enggak tahu sesuatu. Qala wa anhu lan saking Ibnu Mas'ud qala ngendika sinten Ibnu Mas'ud. Ndika ngeten qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukta ditekakno apa bi jahannam jahannam. Neraka jahannam nanti didatangkan. Yauma idzin ing dalam dina iki yaiku dina kiamat. Yauma idzin ing dalam dina iki yaiku dina kiamat. Pada saat hari kiamat ya, didatangkan neraka jahanam. Neraka jahanam didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya apa betul? Waji'a yauma idzin bi jahannam. Al-Fajr nih. Yauma idzin waji'a yauma idzin bi jahannam. Hari itu katanya Allah Ta'ala jahannam didatangkan. Masya Allah. Kaya apa kok kata dewe. Laha iku kaduwe jahannam sab'una utawi 70 alfazimamin. Alfazimamin apa nih? Sewu zimam. Zimam itu cara wong Jawa keluhan. Keluh. Sampean pernah melihat sapi apa enggak? Sapinya orang Jawa, ya. Itu di hidungnya itu dikasih tali. Ya kan? Ya. Ini namanya zimam. Ya. Apa tujuannya sapi itu dikasih ke tali? Talinya itu namanya keluh, cara wong Jawa keluh. Kalau bahasa sana apa? Hah? Johan. Tahu enggak tahu kok? Sapinya di sana enggak usah dikeluh ya. Itu. Jadi tujuannya sapi dikelui supaya mudah untuk diarahkan. Nek sapi dikelui, itu tinggal mengarahkan di apa namanya diarahkan ke kanan. Kalau keluarnya diarahkan ke kiri. Ditarik, diam dia. Tuh ngaten niku. Itu namanya napa? Keluan. Makanya ono unen-unen wong Jawa. Menungso iku sing dicekel omongane, nek sapi sing dicekel keluane. Lho ngoten. Manusia yang dipegang itu omongannya. Kalau sapi yang dipegang adalah talinya. Lho ngoten niku. Menungso iku ya omongane sing dicekel, ya buntute ora duwe buntut ya ora kena dicekel manungso. Ndak punya ekor manusia, sehingga ekornya tidak bisa dipegang kan. Kalau manusia yang dipegang adalah ucapannya. Loh, jere sampai rong tahun yang gini. Loh, rong ulan kok wis ngerti boyong piye omongane loh ini. Omongannya tidak bisa dipegang. Manusia yang dipegang adalah omongannya. Jadi jahannam. Waji'a yauma idzin bi jahannam di hari ini. Jahannam didatangkan. Dia itu ternyata dikei keluhan. Dikei zimam. Dikei tali kendali. Sebanyak 70 ribu. Wah, berarti sangat apa ini jahannam itu. Sangat liar ya. Sampai tali kendalinya adalah 70 ribu tali kendali. Wah, supaya mudah untuk dikendalikan. Ma'akul li zimamin. iku sertane saben-saben tali kendali, tali kekang, tali kendali. Ya sab'una alfa malakin, sab'una utai 70 alfa malakin apane 1000 malaikati. Jadi neraka jahanam itu yang mengendalikan adalah 70.000 malaikat, karena setiap tali kekangnya itu yang memegang adalah malaikat, supaya enggak liar ini. Nanti nubruk-nubruk kah, bahaya kabeh, gosong kabeh lah ngoten. Opone sing wis gosong, tau bro jahanam malah tambah gosong ireng ora ana ranane iki tadi. Qala fa ya'malu bundi ma'akul lizima min sab'una alfa malakin yajurunaha, kang menarik menarik sapa sab'una alfa malakin ing iku jahanam. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim. Yumidin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallazi na'amta 'alaina. Oh.